Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. طيب نواصل في قراءة شرح حسن الكفراوي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 200 و1000 من الهجرة النبوية على متن الأجرمية للعلامة محمد بن محمد بن داود السنهاجي رحمه الله تعالى الشهير بابن أجرام رحمه الله تعالى المتوفى سنة 723 من الهجرة النبوية. نعم قال رحمه الله تعالى. طيب pertemuan terakhir kita sudah selesai menyebutkan menyebutkan syarah dari Al-Kafrawi rahimahullah pada kalam beliau wa aqsamuhu arba'ah raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun falil asma'i min dhalika raf'u falil asma'i min dhalika raf'u wa nasbu wal khafdu wa la jazma fiha walil af'ali min dhalika raf'u wa nasbu wal jazmu wa la khafdu fiha. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan ma'rifati alamatil i'rab. Kemarin sudah diselesaikan ya pembahasan berkenaan dengan al-i'rab. Jadi i'rab sudah disebutkan apa definisinya. Ya, kemudian disebutkan perbedaan antara al-i'rab dengan al-bina. Beliau juga sudah menyebutkan definisi al-bina bahwa al-bina adalah muqabil ataukah biddu al-i'rab. Nah, di mana al-bina ini menurut kufiin sebagaimana yang disebutkan adalah luzumu akhiril kalimi aw al-kalima halatan wahidah. Ya, tetapnya akhir. Ya, tetapnya akhir kata dalam bahasa Arab li ghairi amilin wala itilal, bukan dikarenakan amil dan bukan pula karena itilal. Nah, dan sebagaimana ikhtilaf antara Basriin wal Kufiin dalam masalah al-i'rab, maka demikian pula mereka berbeda pendapat dalam memandang al-bina. Ya, al-Kufiin memandang al-bina itu adalah sifatnya maknawi, ya, taghyir yang bersifat maknawi, sementara al-Basriin memandang bahwa al-bina itu adalah asarun dhahirun, asarun dhahir. Dia adalah asar yang terlafalkan. Ya, yang terlafalkan yang bersifat lafzi. Nah, kemudian disebutkan bahwasanya al-i'rab aqsamuhu arba'ah. I'rab itu pembagiannya ada empat, yaitu raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun, dan sudah di sebutkan definisinya satu persatu oleh Al-Kafrawi rahimahullahu taala. Di mana keempat alamatul i'rab ini jika dihubungkan dengan dihubungkan dengan al-kalimah, kata beliau rahimahullahu taala, falil asma'i min dhalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha walil af'ali min dhalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Nah, sementara pada albina, albina juga terbagi menjadi empat. Terbagi menjadi empat. Nah, yaitu apa? Albina juga ada empat bentuk. Yang pertama ada harakah. Yang pertama ada harakah, yang kedua ada sukun, yang ketiga ada hazfu, ya, yang ketiga ada hazfu, dan yang keempat ada harfu. Ya, jadi albina itu ada empat surahnya, ada empat bentuknya. Ada bina alal harakah, ya, bina alal harakah, ada bina alas sukun, kemudian bina ala al hazfi, dan ada bina ala al harf. Nah, contoh misalnya bina alal harakah ini terbagi menjadi tiga tentunya, yaitu mabni alal fat, mabni alal dom, dan mabni ala apa? Mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Afwan, mabni ala al-fath, mabni ala dom, dan mabni ala al-kasr. Naam. Kemudian as-sukun, ya, yakni mabni ala sukun seperti man, ma, mata, dan seterusnya. Naam, adapun mabni ala al-harakah tadi, mabni ala al-fath misalnya apa? Anta, ya misalnya anta, atau misalnya mabuni ala fathil juzain seperti ahada asyara sampai tis ata asyara kecuali isna asyar, ini mabuni ala fathil juzain. 6. Mabuni ala al-kasr seperti semisal haulai amsi, ya haulai amsi anti dan seterusnya. Sementara mabuni ala al-fath, ya mabuni ala al-dham, masalan fil madi, masalan dorobu, ya masalan dorobu, atau misalnya mabuni ala al-dham domir hu, domir hu, 6. Domir muttasil hu, 6. Atau misalnya haitsu, ya haitsu, sebagian zorof ada yang mabuni ala al-dham seperti ketika dikatakan ba'du, ya amma ba'du. 6. Ini i'rab dengan apa, mabuni dengan harokat, dengan tiga jenis harokat. Kemudian yang kedua ada al-bina ala sukun seperti mata, man, ya dan seterusnya dari apa namanya asma al-mabniyah, nanti kita akan isyaratkan. Kemudian yang ketiga ada al-bina al-hazf, ya, jadi ada bina yang wujudnya berupa hazfu, imma dia hazfu harfil illah atau berupa apa hazfin nun. Ini tentunya pada fiil-fiil apa, pada fiil mudore, ya pada fiil mudore. Hazfu ada dua, ada hazfu harfil illah, ya pada fiil mudore ya mu'tal akhir, yani fiil amr yang fiil amr yang fiil mudorenya apa fiil mudore mu'tal akhir, dan yang kedua ada hazfun nun, ya albina ala hazfin nun, ya ini pada fiil amr, ya pada fiil amr yang enam fiil mudorenya merupakan af'al khamsah kama sayati. Kemudian yang terakhir ada bina ala harf, bina alal alal harf seperti misalnya pada munada dikatakan ya rojulani, ini mabuni alal fath fi mahalli nasbin munada, kan begitu, ya rojulani mabuni alal ala, afan mabuni alal alif bukan alal fath, mabuni alal alif karena rojulan ya musanna, mabuni alal alif fi mahalli nasbin munada. Saya atin semuanya insyaallah taala. 6. Jadi sebagaimana al-i'rab ya marfu, mansub, majrur dan majzum, maka demikian pula apa al-bina ya juga terbagi menjadi 4 secara umum. Walaupun kebanyakan apa namanya para ulama hanya membagi bina menjadi 4 dari sudut pandang harokat dan sukunnya saja, yaitu mabuni al-fath, mabuni al-dham, mabuni al-fath, mabuni al-kasr dan mabuni al-sukun. Ada 4. Adapun hasfu dan alia apa bina ala ala harf itu apa dijadikan furu dari bina yang dari 4 bina yang disebutkan ini, ya dijadikan furu dari 4 bina yang disebutkan ini. Baik. Kemudian hubungan antara al-bina dengan al-i'rab, hubungan bina wal i'rab dengan al-kalimat as-salasah, ya dengan al-kalimat as-salasah, kita katakan bahwa untuk harf, semua harf itu adalah mabni. Semua harf, semua huruf dengan semua jenisnya, apapun bentuknya dan fungsinya, semua huruf itu bina, ya terkena al-bina, semuanya mabni. Kemudian untuk isim, al-aslu fil asma al-i'rab. Hukum asal pada isim itu semuanya mu'rab, semuanya. Kecuali yang keluar dari al-asal. Kecuali yang dikecualikan dari al-asal. Di mana isim-isim yang mabni itu banyak. Isim-isim yang mabni itu banyak. 6. Di mana secara umum ya, disebutkan ada 5 atau ada 6 al-asma al-mabniyah. Ada 5 atau 6 isim-isim yang mabni. Ya, yang pertama isim apa al-dhamair, isim-isim dhamir. Kemudian yang kedua al-ism al-isyarah, isim isyarah. Kemudian isim istifham. Kemudian isim syart. Ya, kemudian ada isim apa namanya isim fa'il, isim fi'il. Ini isim fi'il. Sebenarnya banyak ya. Ya, kemudian ada juga isim-isim yang diakhiri oleh waih, diakhiri oleh waih. 6. Ini juga termasuk isim-isim yang mabni. Kemudian nama-nama mu'annas dengan wazan fi'al. Semua nama-nama mu'annas, alam lil mu'annas ala wazan fi'al. Seperti hidhami. Ini juga apa? Mabni. Ini juga mabni. Demikian pula apa? Mabni ala fathil juz'ain. Seperti ahada asyara sampai 19. Tis atau asyar kecuali isna asyar. Ini juga semuanya isim-isim yang mabni. Tanpa ada pengecualian. Semua isim-isim ini mabni. Ya? Isim mausul juga ya, isim mausul saya lupa tadi sebutkan isim mausul. Baik. Jadi ini semua apa namanya? Al-aslu fil asma al-mu'rab, ya. hukum asal pada isim adalah mu'rab, kecuali isim-isim yang kita sebutkan tadi masuk dalam kategori isim yang mabuni. Nah, kemudian sementara pada fi'il, al-aslu fil af'al al-bina. Hukum asal pada fi'il itu al-bina. Semua fi'il itu mabuni. Semua fi'il itu mabuni. Kecuali pada fi'il apa? Kecuali pada fi'il mudore. Ya. Fi'il madi dan fi'il amr. Semuanya mabuni bila al-istisna. Tanpa ada pengecualian. Adapun pada fi'il mudore, maka al-asal fihi, ya. Kalau kita mau gali lebih dalam lagi, kalau kita berbicara tentang fi'il secara umum, kita sudah katakan bahwa al-aslu fil af'al al-bina. Kenapa kita katakan al-aslu fil af'al al-bina? Ya. Dan perlu dikatakan kata al-asal di sini, kata al-asal bermakna al-qaida al-mustamirrah. Al-asal yang dimaksud di sini bermakna al-qaida al-mustamirrah, yakni kaidah yang baku dalam huruf adalah al-bina. Atau bisa juga al-asal bermakna apa? Al-hukum. Ya. Nah, bahwa hukum huruf itu adalah al-bina. Ya, hukum isim itu adalah al-irob, yakni al-qaida al-mustamirrah. Asalnya seperti itu. Nah, kemudian awal aslu fil af'al al-bina. Ya, hukum asal pada fi'il adalah al-bina. Kenapa? Karena kebanyakan fi'il itu mabuni, yaitu fi'il madi dan fi'il amar. Adapun fi'il mudore, maka secara umum fi'il mudore ini mu'rob kecuali pada dua keadaan, ya, yaitu ketika bersambung dengan nun al-inas dan bersambung dengan nun taukid saqilatan au khafifah secara langsung, ya, dengan catatan bersambung secara langsung. Insyaallah akan diterangkan pada tempatnya nanti. Ya, tidak ada yang memisahkan antara fi'il mudhari' dengan nun taukid. Itu mabuni ala al-fath. Baik. Jelas ya? Jadi ini hubungan antara al-i'rab wal bina' dengan ketiga jenis kalimat ini. Karena itulah kalau kita berbicara tentang huruf, tidak ada iskal. Semua huruf itu, karena dia asalnya bina, maka ketika kita mengi'rab huruf, kita katakan mabni ala kada, mabni ala kada, kemudian kita katakan la mahalla lahu minal i'rab. Selesai. Tidak ada mahalnya dalam i'rab. Kenapa? Karena huruf tidak punya keterkaitan sama sekali dengan i'rab. Dia hukum asalnya dan seterusnya adalah al-bina. Tidak punya keterkaitan dengan apa? Dengan al-i'rab. Nah. Kemudian, kalau kita melihat isim, atau kita melihat fi'il dulu. Fi'il hukum asalnya adalah bina. Ya, dalam hal ini secara khusus fi'il madi dan fi'il amr. Adapun fi'il madi tatkala hukum asalnya adalah bina dan tidak ada pengecualian, maka dikatakan apa? Fi'il madi mabni ala fat misalnya, atau ala dhom, atau ala sukun, kemudian la mahalla lahu minal i'rab. Kenapa dikatakan la mahalla lahu minal i'rab? Karena dia tidak punya hubungan sama sekali dengan i'rab. Asalnya dia bina dan seterusnya bina. Demikian pula fi'il amr, ketika selesai mengi'rab fi'il amr, saya dikatakan mabuni fil amr mabuni ala sukun, fil amr mabuni ala hadfin nun, fil amr mabuni ala hadfil illa, fil amr mabuni ala hadfil alif, dan seterusnya. Masalan, ya, setelah di i'rab seperti itu, kita katakan la mahalla lahu minal i'rab. Nah, sementara pada fi'il mudore, kita katakan bahwa asal pada fi'il mudore itu adalah mu'rab. Asalnya, asal fi'il mudore itu apa? Mu'rab. Nah, hukum asal fi'il mudore itu adalah mu'rab. Ya. Kecuali pada dua keadaan fi'il mudhari itu apa namanya mabuni. Nah, tatkala fi'il mudhari ini mabuni, ya, maka dia masih punya mahal dengan i'rab. Kenapa dia punya mahal dalam i'rab? Karena asal fi'il mudhari itu mu'rab. Ya, asal fi'il mudhari itu mu'rab. Makanya ketika kita mengi'rab fi'il mudhari yang bersambung dengan nunul inas, misalnya al-muslimatu yaktubna ar-risalat, misalnya. Al-muslimatu yaktubna ar-risalat. Nah, yaktubna kita katakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' mabuni ala sukun. Kenapa? Litisalihi binunil inas. Bersambung dengan nunul inas. Apakah cukup sampai itu? Enggak cukup. Kita katakan apa? Fi mahalli raf'in litajarrudihi minan nasibi wal jazim. Jadi harus ada fi'il mudhari', bagaimanapun dia mabuni, dia pasti punya mahal dalam i'rab. Kenapa? Karena asal mudhari' itu adalah mu'rab, asalnya. Asal mudore itu adalah mu'rab. Maka kapan dia ada mabuni, pasti dia masih punya hubungan dengan asalnya. Maka setidaknya mahalnya. Ya, mahalnya. Dia berada pada mahal al-irab. Demikian pula ketika bersamaan dengan nun taukid. Misalnya dikatakan, lataf'alanna ya zaidu. Lataf'alanna ya zaidu. Kamu harus betul-betul mengerjakan ini, wahai zaid. Ya. Maka la taf'alanna dikatakan di sini fi'il mudhari' mabuni 'alal fath liittishalihi binun taukid. Kemudian fi mahalli. Harus ada fi mahalli. Kenapa? Karena asal pada mudhari itu mu'rab, maka tidak mungkin ada sesuatu kata yang asalnya mu'rab terus la mahalla lahu minal i'rab. Itu tidak ada. Ya. Dia mabni kemudian pasti ada mahalnya. Pasti ada mahalnya. Nah, demikian pula kalau kita melihat isim. Semua isim-isim al-aslu fil asma itu adalah al-mu'rab. Karena itulah kapan ada isim mabni pasti ada mahalnya. Tidak mungkin ada isim misalnya isim kada wa kada ya, kemudian dikatakan mabni alal mabni alal dhom, kemudian la mahalla lahu minal i'rab. Enggak ada. Pasti ada mahalnya. Kenapa pasti ada mahal? Karena al-aslu fil asma al-i'rab. Asalnya isim itu punya keterkaitan dengan i'rab. Asalnya dia, induknya dia ya, hukum asalnya dia adalah mu'rab. Seakan-akan itu adalah apa? Itulah ibunya. Maka kalaupun dia mabni pada suatu kondisi dalam keadaan tertentu, ada sebuah isim tertentu yang mabni seperti isim mausul ya, isim isyarat dan semacamnya, maka itu tidak memutuskan hubungan dia dengan induknya, yaitu apa? Mu'rab. Pasti tetap ada mahalnya dalam i'rab. Ketika dikatakan hadza rajulun misalnya, dikatakan apa? Hadza rajulun, hadza isim isyarat mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Harus seperti itu. Nah, harus ada mahal untuk semua isim-isim yang asalnya apa? Yang asalnya mu'rab. Yang asalnya apa? Mu'rab. Maka dari sini kita bisa memperhatikan pembahasan mu'rab itu berputar pada dua hal ini. Pembahasannya, maudhu'nya, pembahasan i'rab hanya pada dua, yaitu pada isim-isim yang mutamakkin. Isim-isim yang apa? Isim-isim yang mutamakkin. Baik, afwan. Tiba-tiba mati lampu. 6. Nuasil, jadi gitu ya. Jadi asalnya ketika semua hukum asal pada isim itu adalah mu'rab, maka semua isim yang mabni itu pasti punya mahal dalam i'rab nantinya. Pasti punya mahal dalam al-i'rab. Baik, dan ini sebagai apa namanya? Penjelasan tambahan ya berkenaan dengan al-mabni yang tidak dibahas oleh beliau rahimahul apa yang tidak dibahas di sini secara lengkap baik di matan maupun di syarahnya. Ya, ini menunjukkan kepada kita seperti yang sudah kita katakan bahwa yang menjadi maudhu pembahasan i'rab itu hanyalah dua, yaitu isim yang mutamakkin. Isim yang mutamakkin di sini adalah semua isim-isim yang mu'rab, itu isim al-mutamakkin namanya, al-asma al-mutamakkinah, yakni al-asma al-mu'rabah. Dan yang kedua adalah al-fi'il mudore, fi'il mudore, fi'il mudore. Ini pembahasan dari pembahasan dari al-i'rab. Nah, yakni isim, ya, isim yang mutamakkinah, baik mutamakkin yang amkan maupun mutamakkin ghairu amkan. Yakni baik isim mabni yang munsharif maupun yang ghairu munsharif. Dan yang kedua adalah fi'il mudore, ya, fi'il mudore, dikecualikan darinya, apa, pembahasannya berkenaan dengan apa? Fi'il mudore secara umum. Baik. Saya kira sampai sini tambahan penjelasan dari apa namanya apa yang kita sebutkan berkenaan dengan al-bina. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bab yang baru. Qala rahimahullahu taala, qala al-Kafrawi rahimahullahu taala, babu ma'rifati alamatil i'rab. Kata beliau rahimahullahu taala, "Wa lamma qaddama al-kalama 'ala al-i'rab wa aqsamahu قدم الكلام على الإعراب وأقسامه شرع يتكلم على علاماته فقال باب معرفة علامات الإعراب." Kata Al-Kafrawi rahimahullahu taala, tatkala beliau sudah selesai ya membahas mengenai kala apa membahas mengenai i'rab dan pembagiannya, beliau kemudian lanjut ya mulai membahas berkenaan dengan tanda-tanda al-i'rab. Kata beliau, babu ma'rifati alamatil i'rab wa i'rabuhu antakula babun fihi ma taqaddama minal aujuhis sabiqah. Ya, kata beliau, adapun i'rab kalimat ini, babu ma'rifati alamatil i'rab. Apa i'rabnya? Kata beliau, bab, ya, i'rabnya bab itu sama seperti ya yang sudah disebutkan sebelumnya dari tiga sisi. Ya, sudah disebutkan pada babul i'rab ya. Babul i'rab sudah beliau i'rab di situ, apa i'rabnya bab. Dan kata beliau, ini sudah mencukupi untuk semua kata bab yang akan datang setelahnya pada buku ini. Begini semua i'rabnya. Ya, di mana mimbab merojah saja bahwa bab beliau sebutkan kemarin di babul i'rab, beliau mengatakan bab ini bisa di i'rab dengan tiga bacaan. Bisa dibaca babu, bisa dibaca baba, bisa dibaca babi. Ya, bisa dibaca babu ma'rifati alamatil i'rab, bisa dibaca baba ma'rifati alamatil i'rab, bisa dibaca babi ma'rifati alamatil i'rab. Ya kan? Adapun kalau bab di rafa, maka takdirnya ya, maka takdirnya apa kemarin? Ada dua kemungkinan. Babu bisa dia merupakan khobar dari mubtada yang mahdzuf, takdirnya apa? Hadza babu ma'rifati alamatil i'rab. Ya, hadza babu ma'rifati alamatil i'rab. Atau bisa juga dia mubtada dari khobar yang mahdzuf, takdirnya babu ma'rifati alamatil i'rab hadza, gitu. Babu ma'rifati alamatil i'rab hadza. Ini kalau di i'rab rafa ya, dia dibaca babu marfu, maka i'rabnya ada dua kemungkinan. Bisa di i'rab sebagai khabar dari mubtada yang mahdzuf, takdirnya hadza babu, atau bisa dia sebagai mubtada sementara dan sebaliknya khabarnya yang mahdzuf, takdirnya babu ma'rifati alamatil i'rab hadza, kan begitu. Kemudian i'rab yang kedua bisa dibaca mansub, dikatakan baba ma'rifati alamatil i'rab. Ya, kalau baba maka i'rabnya adalah maf'ulun bihi, ya, maf'ulun bihi li fi'lin mahdzuf, takdiruhu iqra baba ma'rifati alamatil i'rab. Iqra baba ma'rifati alamatil i'rab. Jelas ya? Kemudian kemungkinan yang ketiga bisa dibaca kasrah, dikatakan babi ma'rifati alamatil i'rab. Kalau dikatakan babi ma'rifati alamatil i'rab, maka dia majrur dengan apa? Harful jar yang mahdzuf, takdiruhu iqra fi babi ma'rifati alamatil i'rab. Iqra fi babi ma'rifati alamatil i'rab. Jelas ya? Jadi dari sisi i'rabnya bab itu ada tiga kemungkinan, bisa dibaca babu, baba, babi. Ya. Dan kalau dia dibaca babu, di marfu, maka ada dua kemungkinan. Bisa bisa jadi babu ini adalah khobar dari mubtada yang mahdzuf, dan bisa juga dia adalah mubtada dari khobar yang mahdzuf. Semuanya memungkinkan. Semuanya memungkinkan secara i'rab. Tapi ya, tapi yang paling unggul dari ketiga i'rab ini adalah marfu. Makanya kata beliau wal aula kaunuhu khabar al-mubtada. Ya. Mahdzuf takdiruhu hadza hadza babun. Ya. Jelas ya? Maka walaupun secara lugah, secara secara i'rab ya memungkinkan dibaca baba sama babi, tapi yang paling aula adalah dibaca babu, dibaca apa namanya? Dibaca marfu. Dibaca apa? Marfu. 6. Kata beliau kalau dia marfu, kalau dia marfu sebagai apa? Dia marfu sebagai khobar dari mubtada yang mahdzuf, atau dia marfu sebagai apa? Mubtada dari khobar yang mahdzuf. Dari khobar yang mahdzuf. Jelas ya? Apakah takdirnya hadza babu atau babu hadza? Ya, kata beliau di sini wal aula kaunuhu khabaral mubtada'i. Kaunuhu khabaral mubtada'i mahdzuf. Ya. Takdiruhu hadza. Ya. Yang aula kata beliau bab dijadikan sebagai khobar. Yani yang mana lebih utama, menganggap mubtada'nya yang mahdzuf atau khobarnya yang mahdzuf? Ya, kata Al-Kafra'i rahimahullah, lebih aula kalau kita takdirkan mubtada'nya yang mahdzuf, maka babu ini sebagai khobar. Takdirnya hadza babu. Ya, mengapa demikian? Ya, mengapa demikian? Dikatakan oleh apa namanya para ulama, karena al-khobar ini adalah bagian terpenting dari al-mubtada, dari jumlah ismiyah itu. Memang dua-duanya merupakan merupakan apa namanya umdah, tapi khobar inilah yang menjadi titik penentu untuk makna makna kalimat tersebut. Ya. Makanya kalau disebutkan mubtada, kemudian didatangkan na'at, didatangkan atof, selama belum ada khobarnya, itu mubtada, mubtada belum jelas. Apa maksudnya ini? Misalnya disebutkan mubtada, ya, kemudian mubtada ini disifati, kemudian diidofahkan, ya, atau diidofahkan, baru disifati, kemudian disebutkan apa? Atofnya. Ya. Disebutkan apa? Atof. Tapi selama belum ada khobar, maka itu mubtada belum jelas. Maka penentunya adalah di khobar. Maka lebih aula, khobar itu tidak mahdzuf. Jadi kalau ada ihtimal, ihtimal mubtada yang mahdzuf atau khabar yang mahdzuf, maka lebih aula memilih kemungkinan yang pertama, yakni mubtada yang mahdzuf. Mubtada yang mahdzuf. Karena itulah beliau mengatakan di sini wal aula kaunuhu khabarul mubtada, yakni yang mahdzuf adalah mubtadanya, bukan khabar. Sampai sini ya. 6. Para ulama kata apa? Para ulama menjelaskan karena khabar adalah apa? Muhittul faidah. Ya, dialah yang memberikan apa? Memberikan faidah ya, yang dengannya kita bisa apa? Kita bisa memahami apa yang diinginkan dari mubtada tersebut. Karena itulah lebih layak kalau dia disebutkan. Walaupun dalam pembahasan mubtada khabar, sebagaimana yang akan datang nanti, mubtada bisa dihilangkan, khabar juga bisa dihilangkan. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, i'rabnya ha harfu tambihin. Ini i'rabnya haza. Kata beliau ha harfu tambih. Wa dha yakni harfu tambih mabni ala sukun ya, atau mabni ala apa? Ya karena dia mat ya hadza. Beliau di sini pakaikan alif ha harfu yakni mabni ala sukun. 6. La mahlalahu min al-i'rab. Dza ismu isyaratin mubtada'un mabniun ala sukun fi mahalli raf'in. 6. Ini mubtada. Dzanya sebagai mubtada. Wa babu khabarul mubtada. Bab ini sebagai khabar. Jadi yang di'rab di sini adalah sudah dimunculkan kata hadzanya. Yang di i'rab adalah hadza babu ma'rifati alamat i'rab. Hadza sudah disebutkan i'rabnya, babu khabarul mubtada marfu'un bil dhammati dhahirah. Kemudian wa babu mudhafun. Babu mudhafun. Wa ma'rifah. Gitu ya. Sebentar. Babu mudhafun wa ma'rifah, yakni babu ma'rifah mudhafun ilaih. Kan dibaca babu ma'rifati. Kata beliau babu mudhaf. Ya, dia adalah khobar wa huwa mudhaf. Ma'rifah mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahirah. 6. Kemudian wa ma'rifah mudhaf lagi. Ma'rifah mudhaf lagi untuk alamat. Wa alamat mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahirah. Ya, kemudian wa alamati, alamati lagi mudhaf lagi. Wa alamati mudhaf. Sementara al-i'rab mudhafun ilaih. Jadi ini babu ma'rifati alamatil i'rab. Babu mubtada wa huwa mudhaf. Ma'rifah mudhafun ilaih. wa huwa mudhaf. Alamati mudhafun ilai, wa huwa mudhaf. Al-i'rab mudhafun ilai. Gitu ya. Naam. Wal-i'rab al-mudhaf ilaihi. Mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahirah. Naam, ini i'rab dari babu ma'rifati alamatil i'rab. Summa qala rahimahullahu ta'ala lirraf'i arba'u alamat. Marfu atau rafa itu memiliki 4 alamat. Telah berlalu definisi dari ar-rafa. Definisi dari ar-rafa. Menurut Kufin, ar-rafa adalah apa? Taghirun makhsusun. Ya, taghirun makhsusun. Yuhdithuhal amil wa alamatuhu adh-dhammatu aw ma naba anha. Sementara menurut Basriyin, ar-rafa adalah apa? Adalah asarun zahir. Ya. Berupa apa? Berupa dhammah aw ma naba anha. Ya. Bahwa rafa itu adalah dhammah dan penggantinya dhammah. Nah, kata beliau li rafi arba'u alamat. Irobnya apa irobnya li rafi arba'u alamat? Kata beliau al-lam harfu jar wa rafa majrurun bil lam wa alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahirah wal jar wal majrur muta'alliqun bi mahdhufin fi mahalli raf'in khabarun muqaddam. Ya, khabar muqaddam. Karena ini jar majrur di depan. Mana mubtada'nya? Muakhirnya arba'un. Ya, arba'u mubtada'un muakhar marfu'un bi dhammati dhahirah. Dhammati dhahirah. Dhahirah wa arba' mudhaf wa alamatin mudhafun ilaih. Nah. Jadi takdir kalimatnya, asal kalimatnya arba'u alamatin lirraf'i, gitu ya. Arba'u alamatin lirraf'i. Cuman dikedepankan lirraf'i arba'u alamat. Nah, takdirhu arba'u alamatin kainun lirraf'i, begitu. Kainun lirraf'i. Naam. Majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahirah. Lirraf'i arba'u alamat. Yang pertama ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nun. Apa i'rabnya semuanya? Kata beliau ad-dhammatu badalun min arba. Ya. Lirraf'i arba'u alamat. Lirraf'i arba'u alamat. Arba'u mubtada, muakhar. Apa empat itu? Ad-dhammatu. Ad-dhamma itu kata beliau badal min arba. Badal apa? Badal mufassal min mujmal. Atau yang kita kenal dengan badal apa? Al-ba' min kul. Badal al-ba'di min kul. Ini namanya, nama lainnya badal, badal mufassal min mujmal. Dan ini lagi-lagi sudah disebutkan sebelumnya bahwa di sini tidak dibutuhkan domir. Ya, kita sudah di, apa, akan dipelajari dalam bab al-badal. Ya, bahwasanya namanya badal al-ba' min kul dipersyaratkan pada badalnya harus ada domir yang kembali kepada mubdal min minhu. Nah, namun di sini tidak ada. Namun di sini tidak ada. Arba. Arba'u. Lirraf'i arba'u alamat. Apa itu? Langsung. Dhamma. Al-waw. Wal-alif. Wan-nun. Tidak ada domir. Ya. Jawabannya sebagaimana sudah disebutkan dua kali ya. Bahwasanya domir itu hanya dibutuhkan kalau badal itu tidak, apa namanya, badal yang disebutkan cuma sebagian dari mubdal minhu. Adapun kalau disebutkan semuanya, ya, semua bahagian dari mubdal minhu disebutkan, maka tidak dibutuhkan apa? Tidak dibutuhkan abdomir. Baik. Kata beliau, badal min arba. Badal mufassal min mujmal. Wa badal marfu'i marfu'un. Wa alamatu raf'i dhammatu dhahira. Wal waw. Al waw harfu atfin. Wal waw. Taib. Al waw harfu atfin. Al waw ma'tufun. Al waw. Al waw ya. Al waw. Itu kalimatnya. Ma'tufun ala dhamma wal ma'tufun ala al-marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahirah wal alifu al-wawu harfu athfin al-alifu ma'tufun ya ma'tufun aidha ala al-dhamma wal ma'tufu ala al-marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahirah wan nunu al-wawu harfu athfin an-nunu ma'tufun ala dhamma wal ma'tufu ala al-marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu adh-dhahiratun fi akhirih. Taib, ini i'rab. Sampai di sini i'rab kalimat li raf'i arba'u alamat ad-dhammatu wal waw wal alif wan nun. Sampai sini i'rabnya. Kemudian beliau mulai membahas, yakni maksud dari penulis rahimahullah anna alamata li'rabi ad-dallata 'alaihi minha ma yakunu alamatan lirraf'i wa minha ma yakunu alamatan linasbi wa minha ma yakunu alamatan liljarri wa minha ma yakunu alamatan liljazm. Ya, ma yakunu alamatan lil jazmi. Nah, kata beliau, yang dimaksud oleh penulis pada bab babu ma'rifati alamatil i'rab, ya, bab ma'rif apa nama babu ma'rifati alamatil i'rab, Ya, beliau ingin menjelaskan bahwasanya tanda-tanda i'rab yang menunjukkan bahwa suatu kalimah terkena i'rab itu kadang ada yang menjadi tanda untuk rafa, ada yang menjadi tanda untuk nasab, ada yang menjadi tanda untuk jar, dan ada yang menjadi tanda bagi untuk jazm. Nah, وقد ذكرها على هذا الترتيب مقدما. Ya. Muqaddiman alamati rafa. Ya. Kemudian beliau menyebutkan, mulai menyebutkan alamat-alamat ini secara tertib, secara berurut, didahului muqaddaman atau muqaddiman dengan mendahulukan apa? Alamati rafa. Ya, beliau mendahulukan dulu tanda-tanda rafa. Kenapa? Liquwwatihi wa syarafihi. Karena dia yang paling kuat dan lebih aula, lebih mulia dibandingkan yang lain. Yakni marfu tentunya lebih tinggi dibandingkan derajat harakat-harakat yang lain. Karena itulah harakat tertinggi adalah ad-dhammah. Harakat tertinggi adalah ad-dhammah karena dia yang paling mulia. Maka dimulai dari alamat rafa dulu. Kata beliau, ini alasan yang pertama kenapa beliau mulai dengan rafa. Ya, alasan yang pertama li quwwatihi, karena rafa ini yang paling kuat dibandingkan yang lain. Ya. Kemudian apa? Wa syarafihi, karena dia yang paling mulia. Ya. Kemudian walikaunihi i'rabal umad atau al-imad, afwan, al-imad, dikarenakan marfu ini adalah i'rab untuk umdah. Ya, umdah itu komponen paling mendasar pembentuk kalam. Tanpa ada umdah maka tidak ada kalam. Ya, kalam kan ada dua ya, kalam itu ada dua, ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Umdahnya ada empat juga, yaitu fi'il, fa'il untuk jumlah fi'liyah, dan mubtada khabar untuk jumlah ismiyah. Kalau kita berbicara dengan tentang fi'il, saya kira jelas. Ya, fi'il madi, fi'il mudore, apa i'rabnya? Mabni, fi'il madi sama fi'il amar mabni. Ya, fi'il madi sama fi'il amar mabni. Tidak masuk pembahasan i'rab. Fi'il mudore asalnya adalah marfu. Sampai masuk kepadanya penasab dan penjazm. Fi'il mudore asalnya adalah apa? Marfu. Nah, kemudian apa? Untuk fa'il, ya, ini kan fi'il. Untuk fa'il, apa i'rabnya fa'il? Marfu. Mubtada khabar. Apa i'rabnya mubtada? Marfu. Apa i'rabnya khabar? Marfu. Maka umdah, yang menjadi umdah dalam kalimat secara khusus tiga ini, yaitu fa'il, mubtada, khabar, semua i'rabnya adalah marfu. Makanya didahulukan ini. Karena unsur pembentuk, unsur terpenting pembentuk kalam, itu i'rabnya adalah marfu. Maka didahulukan. Ini maksud dari kalamnya Al-Kafrawi rahimahullah ta'ala di sini. Kata beliau, likaunihi i'rab al-imad. Karena marfu itu adalah i'rab untuk umdah. Yakni fa'il, mubtada, khabar. 6. Kata beliau, wabada'a birraf'i, faqala lirraf'i arba'u alamat. Beliau mulai dengan rafa. Beliau berkata, apa? Marfu itu rafa memiliki empat alamat. Ya. Di mana empat alamat ini secara umum terbagi menjadi dua. Kata beliau, yang pertama alamatun asliyah, dan yang kedua alamatun far'iyah. Alamat asli dan alamat cabang, pengganti. Yani nawaib. Adapun alamatun asliyah, wahiyya ad-dhamma. Inilah alamat asal dari rafa. Yaitu ad-dhamma. Inilah alamat asalnya. Ya, maka semua alamat rafa selain dari dhamma, semuanya adalah nawaib. Semuanya adalah alamat far'iyah. 6. Kata beliau, wasalasun wasalasu alamatin far'iyah. Sementara tiga alamat yang lain adalah far'iyah. Naibah anil dhamma, pengganti dhamma. Apa itu? Wahiyya al-waw wal-alif wal-nun. Al-waw wal-alif wal-nun. 6. Adapun adapun al-waw, ya, kenapa waw ini dijadikan naibah anil dhamma? Ya. Dikarenakan al-waw ini adalah al-waw wal alif wan nun. Nah, disebutkan tiga pengganti dari ad-dhamma, yaitu al-waw, alif, an-nun. Dan begini tertibnya, begini urutannya. Waw dahulu, baru alif, baru an-nun. Kenapa lebih dahulu waw, alif dan nun? Karena waw ini bisa dikatakan sebagai anaknya. Anaknya siapa? Anaknya dhamma. Dhamma ini kalau di isba akan muncul huruf waw. Dikatakan u, waw, waw. Ya, u. Ini kalau di isba maka muncul waw. Maka waw ini bisa dikatakan anaknya apa? Anaknya dhamma. Sementara alif itu adalah saudaranya. Saudaranya dhamma, dia sama-sama huruf illah, dia sama-sama huruf mad. Dia juga ya huruf illah dan huruf mad. Jelas ya? Sama-sama huruf illah dan sama-sama huruf mad. Kemudian yang terakhir dikebelakangkan adalah nun. Ya, karena dia apa? Ajnabi. Dia apa? Ajnabi ya. Iya. Nah, jadi ini lihat ya bagaimana para ulama sisi apa filosofisnya ceritanya, filosofisnya dalam mentertib. Didahulukan yang paling erat dulu hubungannya dengan domba. Anak itu lebih dekat dibandingkan saudara. Kan begitu. Anak lebih dekat dibandingkan saudara. Maka secara tertib anaknya dulu yaitu domba, afwan alwau, setelah itu saudaranya yaitu alif, setelah itu ajnabi, orang luar yaitu nun yang tidak ada hubungannya dengan alwau. Taib, kata beliau rahimahullahu taala, wa taqaddama makna rafa, makna raf'i lughatan wa istilahan, dan telah berlalu apa makna rafa baik secara lughatan maupun istilahan, sudah berlalu ya di pembahasan ketika beliau mensyarah apa waqsamuhu arba'ah, raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun, sudah disebutkan semua di sana. Summa dzakara ma yakunu li kulli wahidatin min hadhihi al alamati al arba'i ala sabilil lafi wan nashri al murattabi. Nah, kata beliau kemudian penulis rahimahullahu taala mulai menyebutkan satu persatu ya keempat alamat ini ya dengan metode cara pemaparannya dengan metode al-lafi wan nashr al-murattab. Al-lafi wan nashr ini salah satu apa namanya metode bayan ya dalam ilmu balaghah, dalam ilmu balaghah. Al-lafu wan nashr, al-lafi artinya melipat, an-nashr artinya menyebarkan. Ya, menyatukan dan menyebarkan. Maksudnya apa? Alaf itu disebutkan dulu secara mujmal, secara global dulu, ya, dikumpulkan dulu semua yang disebutkan, baru setelah itu dijabarkan satu persatu. Itu namanya alafu wan nashr. Nah, alafu wan nashr ini terbagi menjadi dua, ada al murattab dan ada ghairu al ghairul murattab. Ada al murattab dan ghairu al murattab. Nah, contoh misalnya apa namanya? Alafu wan nashru yang sifatnya murattab seperti firman Allah Subhanahu wa taala apa? Kazzabat Samud wa kazzabat Samud wa 'Adum bil Qari'ah. Ya, disebutkan di sini dua. Kazzabat Samud wa 'Adum bil Qari'ah. Dua dulu, Samud dan 'Ad. Ini namanya laf, disebutkan dulu dua. Setelah itu apa? Nashr setelahnya. Dan nashrnya itu murattab. Di awal disebutkan Samud baru 'Ad. Nah, ketika dinashr, dijabarkan, disebutkan Samud lagi, Samud lebih dahulu baru 'Ad. Maka murattab sesuai. Fa amma Samud fa uhliku bi taghiyah wa amma Adun fa uhliku bi rihin. Ya. Baik, ini contoh al-lafu wan nashru al-murattab. Naam. Kemudian semisal dengannya, firman Allah Subhanahu wa taala, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Ya, dalam surah Al-Imran. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Hari ketika wajah memutih, ada wajah yang memutih dan ada wajah yang menghitam. Ya, ada wajah yang memutih, perhatikan wajah yang memutih dulu baru wajah yang menghitam. Itu namanya apa? Al-laf, disebutkan global dulu. Setelah itu dibawakan an-nashr. Perhatikan disebutkan putih baru hitam. Tapi ketika dinashr disebutkan apa? Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum. Dimulai dengan yang hitam dulu. Ini namanya apa? Al-laf wa an-nashr ghairu murattab. Tidak berurutan. Jadi disebutkan ya, intinya kalau al-lafu wa nashr disebutkan A, B dulu, baru setelah itu A adalah ini, B adalah ini. Itu murattab. Kalau al-lafu wa nashr gair murattab, A, B. Kemudian B adalah ini, A adalah ini. Tidak berurut. Nah, ini contoh dari surah Al-Imran. Ini yang al-lafu wa nashr gair murattab. Yaitu, yawma tabiyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh fa'ammal ladhina swaddat. Dimulai dengan swaddat dulu. Padahal tadi pas di laf, didahulukan apa? Tabyaddu wujuh. Yang putih dulu baru yang hitam wajahnya. Tapi ketika dinashr, dijabarkan, didahulukan dengan yang hitam dulu. Fa'ammal ladhina swaddat wujuhuhum. Dan seterusnya, kemudian di ayat setelahnya, wa'ammal ladhina biyaddat wujuhuhum. Jelas ya? Ini salah satu apa namanya metode bayan dalam balaghah, yaitu al-lafu wa nashr. Nah, di sini penulis rahimahullah ta'ala sebutkan dulu empatnya. Empat secara umum. Bahwa alamat rafa ada empat. Al-dhamma, al-waw, al-alif, wa-nun. Ini namanya al-laf. Setelah itu an-nashr, masing-masing satu persatu ini akan dijelaskan. Dan nashrnya kata beliau al-murattab, yakni mengikuti urutan ini. Dhamma, al-waw, alif, an-nun, global, al-laf. Setelah itu akan dinashr, maka dimulai dulu dengan apa? Al-dhamma, baru diikuti waw, baru alif, baru nun juga. Jadi apa namanya tertib dalam nasyr itu sama seperti tertib ketika al-laf. Ini namanya apa? Al-laf fi wan nasyri al-murattab. Ya, al-murattab. Jelas ya? Baik, dan ini dari keindahan Al-Qur'anul Karim, ya, kita dapati ada beberapa ayat Al-Qur'an yang kita sudah sebutkan tadi dan bisa ditemukan ayat-ayat lain ya di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sesuatu dengan metode al-laf wan nasyr ini. Ya, kadang murattab dan kadang ghairu murattab sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Kata beliau rahimahullahu taala, beliau mulai menjelaskan masing-masing dari tanda-tanda ini ya secara al-laf wan nasyri al-murattab. Biqaulihi, dengan mulai beliau mulai mengucapkan fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirafi fi arba'ati mawadhi. Apa i'rabnya kalimat ini? Fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirafi fi arba'ati mawadhi. I'rabnya kata beliau fa al-fasihiyah sumiyat bidzalika likauniha afsahat an jawabi syartin muqaddar taqdiruhu idza aradta ma'rifata ma likulli alamatin min hadhihi alamat fa aqulu laka amma dhammatu. Itu takdirnya semua. Jadi fa ini fasihiyah, yakni al-mufsiha, yang menjelaskan ya, al-mubayyinah ya, yang menjelaskan apa yang dijelaskan, yang menjelaskan jawaban syarat ya, di mana fi'il syaratnya muqaddar, takdirnya idza aradta ma'rifata, kalau kamu ingin mengetahui ya tanda dari masing-masing tanda-tanda ini ya, malikul li alamati min hadhil alamat, kamu ingin mengetahui satu persatu tentang tanda-tanda ini, fa aqulu laka amma. Itu takdirnya. Jadi disingkat menjadi fa amma. Baik. Fa aqulu laka amma dhammatu ila akhirih. Apa i'rabnya? Amma harfu syartin wa tafsilin. Amma ini harfu syartin dan tafsil. Naam. Ini amma. Baik. Amma ini harfu syart, termasuk dari adawatu syart, tapi dia ghairu jazimah. Dia harfu syartin ghairu jazim, yang fungsinya untuk tafsil. Fungsinya untuk tafsil, bahkan juga memiliki makna ta'kid. Memiliki makna apa? Ta'kid. Di tafsil wa ta'kid. Dikatakan di sini oleh beliau amma harfu syartin wa tafsil, yakni harfu syartin, tapi dia ghairu jazim. Ya, dia ghairu jazim yang fungsinya untuk tafsil dan ta'kid. Nah, di mana amma ini dia yakumu maqama mahma ya, dia menggantikan isim syart dengan fi'il syartnya. Dia menggantikan adawatu syarti dengan fi'il syaratnya. Yang tersebut setelahnya tinggal jawabu syart, nanti akan disebutkan. Jawabu syartnya nanti takunu alamatan lirafi dan seterusnya. Itu jawab syaratnya ya. Adapun adatu syarat dengan fiil syaratnya, karena kan sudah kita tahu ya bahwa komponen dalam jumlah syartiyah kan ada tiga. Komponen dalam jumlah syartiyah itu ada tiga. Yang pertama ada adatu syarat, baik dia jazimah maupun ghairu jazimah, intinya dia adatu syarat. Yang kedua ada fi'lu syart. Yang ketiga ada jawabu syart. Ini tiga komponen pembentuk jumlah syartiyah. Adatu syart, fi'lu syart, fi'lu jawabu syart. Kan begitu. Nah, imma ini atau amma ini, dia menempati posisi adatu syart plus fi'il syartnya. Makanya tidak ada. Tidak ada adatu syart dan apa? Tidak ada adatu syart dengan apa? Fi'il syartnya. Yang ada tinggal jawabu syartnya nanti. Yang ada tinggal apa? Jawab syaratnya nanti. Dikatakan di sini amma harfu syartin wa tafsilin. Nah, kata para ulama menjelaskan bahwa amma ini menempati posisi mahma dengan jumlah syaratnya. Mahma dengan jumlah syaratnya. Kata beliau, kita baca dulu baru kita takdirkan nanti. Kita akan sebutkan bagaimana takdir kalimatnya. Ad-dhammatu mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah. Taib, ad-dhamma ini mubtada. Fatakunu fa waqi'atun fi jawabi amma. Ini jawab syarat ini. Fa waqi'un fi jawabi asyart, fi jawabi amma. Naam. Takunu, kita baca dulu i'rabnya. Takunu fi'il mudhari' mutasarrif min kana an-naqisah. Yani takunu di sini yani kana wa akhwatuha beramal. Naam. Yarfa'u al-isma wa yansibul khabar. Ismuha dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu hiya ya'udu ala ad-dhamma. Ya. Alama alamatan bin nasab. Iya, khabar takunu mansubun. Apa ini? Iya. Wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahirah. Lirafi al-jar wal majrur. Taib, al-lam harful jar. Ar-rafa majrurun bil lam wa alamatu jarhi al-kasratu adh-dhahirah. Wal jar wal majrur muta'alliqun bi alamah. Muta'alliq bi alamah. Lirafi itu muta'alliq dengan alamah. Nah, kemudian wal jumlah, jumlah takunu wasmuha wa khabariha, yakni takunu alamatan lirafi, ini semua fi mahalli apa? Wa khabariha fi mawdhi rafin khabar mubtada. Khabar dari mana? Dhamma. Khabar dari dhamma. Sementara jumlah fatakunu, ya, fatakunu alamatan lirafi, ya, takunu alamatan lirafi, ya, ini apa? Dikatakan sebagai khobar apa jawab apa jumlah jawab syart, jumlah jawab syart dari amma. Maka dikatakan di sini oleh beliau tadi, fa waqi'atun fi jawabi amma, ya, fa ini terletak di awal apa jawab dari amma, berarti takunu sampai akhir, takunu sampai akhir ini semuanya apa, semuanya jawab syart dari apa, dari amma. Nah, jawab syart dari amma. Baik, tentang amma ini sebenarnya ada khilaf di kalangan para pengi'rab dalam masalah amma. Apakah amma ini adalah harfu syartin? Harfu syartin, dianya yang merupakan harfu syartin, ataukah amma ini merupakan apa namanya naibah? Ya, pengganti dari huruf syarat dan fi'il syartnya. Nah, yani amma ini asalnya bukan harfu syartin. Amma ini asalnya bukan harfu syartin. Asalnya adalah dia diletakkan untuk menggantikan adatu syarat dengan apa, dengan isim syarat. Nah, ini khilafnya dalam masalah ini. Siapa? Al-Kafrawi rahimahullahu taala, beliau memilih pendapat yang pertama bahwa amma ini adalah harfu syarat. Amma ini merupakan apa? Harfu syarat. Harfu syartin wa tafsil. Sementara apa namanya? Sebagian ulama ya mengatakan bahwasanya amma ini bukan harfu syarat. Dia adalah naib. Dia adalah naib dari adatu syart ma'a fi'li syart. Dia adalah pengganti dari apa? Pengganti dari adawatu syartiyah ya dan fi'il syaratnya. Fi'il syaratnya. Nah, karena itulah tidak tersebut, tidak ada isim, tidak ada adawatu syart yang lain dan tidak ada juga apa namanya? Fi'il syarat ketika disebutkan amma, karena dia sudah tercover. Di mana para ulama mengatakan bahwa amma ini ya yaqumu maqama mahma wa jumlatu syartiha, bahwa amma ini menempati posisinya mahma, ya, menempati posisinya apa, mahma dan jumlah syaratnya, dan jumlah apa, syaratnya. Nah, maka amma ini setelah amma tinggal tersebut apa ya, tinggal tersebut jawab syaratnya. Kenapa? Karena ada tuh syarat dengan jumlah tuh ada waktu syarat berupa mahma dan juga jumlah tuh syaratnya itu sudah di cover, sudah ditempati oleh amma. Ya, ditempati oleh amma. Nah, semisal firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Duha misalnya, fa ammal yatima fala taqhar. Fa ammal yatima fala taqhar. Maka sini fa ammal yatima fala taqhar, la taqhar ini jumlah fi'liyah, ini la taqhar ini apa namanya? Merupakan jawab. Ya, ini merupakan jawabu syart. Jawabu asyart. Mana ada waktu syaratnya, mana fi'il syaratnya, itu tercover oleh amma. Takdirnya, ya, takdir kalimatnya, mahma yakun min syai'in fala takhar. Yani, gitu ya, mahma takun min syai'in fala takhar. Ya. Bagaimanapun kondisinya, ketika dia anak yatim, bagaimanapun kondisinya, fala takhar. Maka jangan kamu hardik dia. Nah, dan ini pembahasan mengenai jumlah syarat. Ini insya Allah ta'ala akan datang nanti di pembahasan jawazim ya. Akan disebutkan bahwasanya untuk jawab syarat, kapan dia berupa jumlah apa namanya ismiyah atau fi'il amr atau yang semacamnya, maka wajib didatangkan apa namanya, wajib di apa namanya, didahului dengan fa. Dia wajib iktiron dengan huruf fa. Waqi'un dikatakan fa waqi'un fi jawab asyart. Waqi'un fi jawab asyart. Nah, ini i'rab dari fa amma. Kata beliau rahimahullahu taala, kata beliau, wa mawadhi mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarrihi al-fathatu niyabatan anil kasra li'annahu ismun la yansarif wal mani lahu min as-sarf fi arba'ati, ya belum ya, afwan. Naam, fi arba'ati, fi harfu jarrin arba'a majrurin bi fi wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu wa arba'atu mudhaf wa mawadhi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-fathatu niyabatan anil kasra li'anna ismul ladhi ismul la yansarif wal mani lahu min as-sarf sighah muntahal jumu', yani mawadhi ini sighah muntahal jumu'. Naam. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala setelah menyebutkan i'rab dari fa'amma dhammatu fatakunu alamati raf'i fi arba'ati mawadhi. Yang pertama fil ismil mufrad. Yang kedua wa jam'it taksir, yang ketiga wa jam'il muannatsis salim, dan yang keempat al fi'lil mudhari' ya alladzi lam yattasil bi akhir syai'. Qala rahimahullahu taala fil ismi fa harfu jarrin wal ismu majrurun bi fi wa alamati jarrihi al kasratu dhahiratu wal jar wal majrur fi mahalli jarrin badal mimma qablahu. Nah. Yani badal dari mana? Badal dari mawadhi. 6. Kata beliau, yang pertama fil ismi al mufrad. Al mufrad na'tun lil ismi. Fil ismi al mufradi. Na'at bagi isim. Wa na'tul majruri majrurun wa alamatu jarrihi al kasratu dhahiratu. Al kasratu dhahiratu. Baik. Yani maksudnya annal mawdhi' al awal, bahwa tempat yang pertama mimma takunu dhammatu fihi alamatan lirafa al ismul mufrad. Tempat yang pertama dhamma menjadi alamat rafa adalah pada isim mufrad. Apa yang dimaksud dengan isim mufrad di sini? Kata beliau wal muradu bihi huna. Yang dimaksud dengan isim mufrad di sini, kalimat huna ini isyarat bahwasanya ke depan nanti akan ada nama apa, akan ada disebutkan isim mufrad tapi dengan definisi yang berbeda dengan yang di sini. Ya. Kita sudah sebutkan ya di ketika mensyarah matan ajurramiyah bahwa isim mufrad itu memiliki definisi tergantung dia di bab apa. Isim mufrad dalam apa namanya? Kalau kita berbicara mengenai al-kalimah, taksimul kalimah bi itibar murakkab atau mufradnya itu lain maknanya. Kemudian isim mufrad dari sisi adat ini juga lain maknanya. Kemudian al-mufrad, isim mufrad di bab al-mubtada dalam bab al-i'rab berbeda maknanya. Isim mufrad al-mufrad di bab al-mubtada wal khabar juga berbeda maknanya. Kemudian al-mubtada al-mufrad dalam bab nam al-munada, ya al-munada juga berbeda maknanya. 6. Demikian pula dalam mufrad dalam bab la nafilil jins, ini juga berbeda maknanya. 6. Jadi al-mufrad nanti akan berulang pada beberapa tempat nanti di kitab ini, dan masing-masing dari mufrad itu memiliki makna yang berbeda. Adapun di sini huna, ya huna yakni pada babul i'rab, al-mufrad di sini al-ismul mufrad bermakna ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Ini definisi isim mufrad pada babul i'rab. Ya, adapun isim mufrad dari sudut pandang taksimul kalimah, ya, taksimul kalimah dari sisi murakkab atau tidaknya, isim mufrad ya yakni ma laisa murakkab. Ya. Isim mufrad bermakna apa? Ma laisa murakkaban. Maka seperti Abdullah itu murakkab, bukan isim mufrad. Itu murakkab, bukan isim mufrad. Dari sudut pandang apa? Dari pembahasan yang itu. Dari pembagian isim menjadi murakkab atau tidak murakkab. Nah. Kemudian isim mufrad, al-mufrad dalam bab, dalam masalah al-adad, ya, itu mengecualikan mustanna dan al-jama'. Mustanna dengan jama'. Mufrad adalah yang bukan mustanna dan bukan pula jama'. Tapi dalam babul i'rab makna mufrad lebih luas. Ya, yaitu apa? Bukan hanya apa? Ma laisa musanna, yang bukan musanna. Kemudian wala majmu'an, bukan jamak dengan ketiga bentuknya. Mudzakkar salim, muannats salim, taksir, bukan. Wala majmu'an. Ya. Kemudian apa? Wala mulhaqan bihima, tidak mulhaq kepada keduanya, yakni tidak mulhaq kepada musanna dan tidak pula mulhaq kepada jamak majmu' dengan ketiga macam bentuknya. Nanti akan dibahas insyaallah mulhaq dari masing-masing ini dalam babnya. Bab tersendiri, bab musanna, bab jamak mudzakkar salim dan muannats salim serta mulhaqatnya. Taib. Wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Jadi ada empat kriteria ya, ada empat kriteria isim mufrad pada babul i'rab. Bukan musanna, bukan jamak, bukan mulhaq kepada keduanya, dan bukan asmaul khamsah. Iya, buka, khuka, hamuka, fuka, dan zumal. Taib. Kata beliau, fa inna kullam min hadhihi la yuqalu lahu mufrad fi hadzal bab. Karena masing-masing dari empat ini musanna, itu bukan mufrad dalam bab ini. Jamak juga dengan semua jenis jamak, itu bukan mufrad dalam bab ini. Yang mulhaq kepada keduanya juga bukan mufrad. Abu, akhu, hamu, fu, dan zu, ini juga bukan mufrad pada bab ini, tapi pada bab ini saja. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, summa la farqa fil ismin mufrad baina ay yakuna mu'raban bid dhammati dhahira awil muqaddara bil awil muqaddara. Ya. Pokoknya isim mufrad adalah apa yang sesuai dengan kriteria yang disebutkan tadi, atau apa-apa yang tidak termasuk dari empat perkara ini. Sisanya itu ya tidak ada perbedaan. Baik dia di i'rab dengan apa? Baik dia marfu dengan dhamma yang zahira, ya, ataukah dengan dhamma muqaddara. Ya. Ataukah dhamma apa? Yang muqaddara. Tetap dia namanya isim mufrad. Yang penting tidak termasuk dari empat jenis ini. Ya, maka kalau tidak masuk dalam empat jenis ini, mau dia marfu dengan dhamma zahira, dhamma muqaddara, itu tidak mengeluarkan dia dari isim mufrad. Pokoknya tetap mufrad. Fadhahiratu nahwu jaa Zaidun. Syahidnya adalah Zaidun tentunya. Zaidun di sini isim mufrad. Kenapa? Dia bukan musanna, bukan jama', bukan mulhaq, dan bukan termasuk asmaul khamsah, dan dia mu'rab dengan dhamma zahira. Wa irabuhu jaa fil madi wa Zaidun fa'il marfu wa lam tarfi dhammatu dhahira. Wala farqa fi dhammatil muqaddarah baina an takuna muqaddaratan lit ta'azzur aw lil istiqal. Ya. Dan tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya dalam masalah apa? Dalam yang di i'rab yang marfu dengan dhamma muqaddarah, baik dhamma muqaddarahnya ya maninya berupa apa? Mana min dhuhuriha ta'azzur atau ka istiqal. Ya. Ta'azzur atau istiqal. Beliau tidak menyebutkan al munasabah karena tidak ada hubungannya dengan dhamma kan? Ini kan pembahasan dhamma. Ya. Yang berhubungan dengan dhamma hanyalah ta'azzur dengan istiqal. Nah, kata beliau fal muqaddaratu lit ta'azzur nahwu ja'al fata wa irabuhu ja'a fil madhi al fata fa'il marfu wa alamat raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal alif mana min dhuhuriha ta'azzur wal muqaddaratu listiqal nahwu ja'a al qadhi wa irabuhu ja'a fil madhi wal qadhi fa'ilun marfu'un wa alamat raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal ya mana min dhuhuriha istiqal ya mana min dhuhuriha istiqal. Baik. Ini selesai al-ismul mufrad. Summa qala rahimahullah menyebutkan jenis yang kedua atau tempat yang kedua dhamma menjadi alamat rafa, yaitu pada jamak taksir. Saya kira cukup dulu sampai sini. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah taala nuwasil fi al-ismul qadim biidznillah taala. Naam. Naktabi hadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyudzalika wal qadiru 'alaihi. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.